Benarkah seumur hidupmu belum pernah bercinta serta belum pernah disentuh pria? Benarkah kau masih nona serta belum jadi nyonya? Benarkah kau tidak beranak tiga? Maafkan bila aku bertanya, karena zaman sekarang gadis sulit dijamin. Maafkan bila aku bertanya, wajar sajalah bila aku curiga. Karena bibirmu di mataku seperti bibir yang pernah dicium 1001 kali. Dadamu di mataku seperti dada yang pernah ditindih 1001 kali. Jawablah dengan sejujur hati, ingatlah berdusta itu dosa. Cobalah bilang berterus terang, sekali bilang cinta aku tetap cinta. Asalkan kau tidak mencoba memalsukan data, sungguh mati aku tak suka itu. Biar kau janda lapuk aku tak peduli, tapi syarat resiko dapur dipotong. Maaf dan bukan aku Yahudi yang terkenal pelit setengah mati. Maaf dan bukan aku Yahudi, ini hanya perhitungan ganti rugi. Maafkan, bukan aku Yahudi Yahudi.